Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ أَمَّا بَعَدْ حَاضِرٍ كَوْمُ مُسْلِمِينَ رَحِيمَنِي وَرَحِيمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul di masjid ini melanjutkan pembahasan yang berkaitan tentang hal-hal yang akan terjadi nanti di Yaumil Qiyamah. Setelah kita masuk pada pembahasan tentang As-Sirat, jembatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di atas neraka Jahannam. Wa huwal jisr alladhi bainal jannati wan nar. Disebutkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Aqidah Al-Wasitiyah, wasiratu mansubun ala matni jahannam wa huwa al-jisru alladhi bainal jannati wan nar. Jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam, jembatan ini alladhi baina berada di antara jannatu wan nar, antara surga dan neraka. Jembatan ini wa kaum muslimin disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha, tidak seorang pun di antara kalian kecuali akan melewatinya. Maksud melewatinya yakni akan melewati, tidak berarti sampai di ujungnya, karena di ujung jembatan tersebut adalah jannah. Yang mampu melewati jembatan tersebut atau sirat tersebut sampai akhir di ujungnya yaitu al-jannah adalah al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Adapun kaum kafirun dan musyrikun, mereka langsung dilemparkan ke dalam neraka. Disebutkan hal ini oleh Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an. Fayamurrul mu'minun, maka orang-orang yang berimanlah yang bisa melewati jembatan tersebut. Ada di antara mereka qatar fil ain, sekejap kedipan mata. Di antara mereka kal buraqi, seperti cepatnya buruk. Wa karihi, di antara mereka ada yang seperti hembusan angin yang begitu cepat. Waqatairi, di antara mereka ada yang secepat burung. Di antara mereka ada yang kajawidil khail, seperti kuda yang handal, yang lari dengan kencang. Di antara mereka ada yang arrikab, seperti kendaraan tunggangan. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, ada yang berjalan di atas sirat itu dengan merangkak atau berjalan di atas pantatnya. Disebutkan riwayat Muslim dalam sahihnya, Rasulullah SAW beliau bersabda, tajri bihim a'maluhum, yang menyebabkan mereka bisa melewati jembatan tersebut adalah amal perbuatan mereka. Cepat dan tidaknya mereka melewati itu tergantung dengan cepat dan tidaknya mereka dalam menerima ajarannya Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam. Sangat terpengaruhi dengan banyaknya amalan dia, amalan solehnya. Tajri bihim amaluhum, amalan-amalan mereka lah yang menyebabkan mereka bisa melewati jembatan tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Wa nabiyyukum qa'imun, nabi kalian berdiri ala sirat di atas jembatan itu. Yaqul ya Rabb sallim sallim, lo mengatakan wahai Rabb selamatkanlah, selamatkanlah. Hatta ta'jiz amalul ibad, sampai ada di antara manusia yang amalannya sangat lemah. Dia muslim, bukan kafir, bukan musyrik, tapi amalannya sangat lemah. Ta'jizul amal, amalannya lemah, sedikit. Hatta yaji ar-rajul fala yasiddu asir illa zahfa, sampai-sampai ada orang yang datang untuk melewati jembatan itu, ternyata dia tidak mampu kecuali harus dengan merangkak atau merayap. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sampai yang terakhir dari mereka melewatinya dengan yushabu sahban, apa? Ya ini merangkak atau merayap. Ya. Disebutkan yang pertama kali melewati jembatan tersebut adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, wa awwalu man yu'abbar, disebutkan fa kunu ana wa ummati awwala man yujizuha, akulah orang yang pertama kali melewati jembatan tersebut, demikian pula dengan umatku, aku dan umatku adalah awwala man yujizuha, yang pertama kali melewati jembatan itu. Wala yatakallam yawmaidin illa ar-rusul, dan tidak ada yang berbicara di waktu itu kecuali para rasul. Wa du'a'ur rasul yawma idzin, doanya para rasul di waktu itu adalah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Rawahul Bukhari, hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya. Ini yang disebutkan dalam beberapa riwayat, bahwa yang melewati jembatan itu sampai bisa selamat dan pada ujungnya dia masuk dalam al-jannah adalah muslimun, mukminun, ahlu tauhid, bukan musyrikun, bukan kafirun. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadith Abu Sa'id dan juga Abu Musa al-Ashari dalam Sihain, hadith yang panjang, sebutkan annahu yunadi fin nasi yawmal qiyamati, bahwasanya akan dipanggil nanti di yawmal qiyamah, fayuqal man kana ya'budu syai'an falyatba'hu falyattaba'hu, siapa yang menyembah sesuatu maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Ini berkaitan dengan ahlul kufri, La yujizu sirat, la yujuzuna sirat. Orang yang kafir tidak akan mungkin bisa melewati jembatan tersebut. Walayatun ilaih bal yusaru bim ilan nar ibtidaan. Orang kafir itu dari semenjak awal langsung masuk dalam nar, tidak melewati hisab, ya, tidak pula mereka ditimbang, karena memang tidak ada kebaikan apapun di akhirat. Langsung mereka diseret dan dilemparkan ke dalam an-nar. Itu orang-orang kafir. Disebutkan dalam Sahihain, siapa yang menyembah selain Allah, menyembah sesuatu selain Allah, maka dia akan mengikutinya. Fayattabi'u ibadu syams asy-syamsa. Orang-orang yang menyembah matahari, ya'budu syams, menyembah matahari, dia akan mengikuti matahari. Wayattabi'u ibadu al-qamar al-qamara. Orang yang menyembah bulan, dia akan mengikuti bulan. Wayattabi'u ibadu at-tawaghit at-tawaghita. Para penyembah tauhid, ini semua yang disembah oleh manusia selain Allah, itulah yang disebut dengan tauhid. Kullu ma'ubida min dunillah fahuwa tauhid. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah, maka itu adalah tauhid. Dia pun akan mengikuti tauhid tersebut. Wa yasiruna ilan nar yulqana fiha fi kabkibun. Mereka dilemparkan ke dalam neraka. Mereka tersiksa dengan dahsyat, terjungkil balik di dalamnya dengan adab yang sangat mengerikan. Hal itu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-94 sampai 95. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayukabkibu fiha hum wal ghawun wa junud iblis ajma'un." Mereka dilemparkan ke dalam ner sedalam-dalamnya, menglihat kesakitan, terazab dengan azab yang dahsyat. Mereka itu adalah siapa? Junudu iblis, tentara-tentaranya iblis, pengikut-pengikut iblis, ajma'un, semuanya dilemparkan ke dalam an-nar. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dalil yang kami bacakan tadi menerangkan bahwasanya yang mampu melewati jembatan tadi sampai di ujungnya ada kintarah, di ujung kintarah tersebut al-jannah, adalah al-mu'minun, bukan orang-orang yang kafirun. Adapun orang yang kafir, maka mereka dilemparkan ke dalam an-nar ibtida'an, dari semenjak awalnya. Pembahasan berikutnya yang telah kita sampaikan adalah tentang tata cara atau bukan tata cara, tentang penyebutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbedaan yang terjadi di antara kaum mukminun cara melewati jembatan itu. Yang paling cepatnya seperti kedipan mata. Bahasa Arabnya seperti kelamhil basar, kedipan mata, langsung bisa melewatinya. Langsung dia berujung sampai kepada ujung jembatan tersebut dan diizinkan untuknya masuk ke dalam al-jannah. Kemudian berikutnya kalburak, dan berikutnya serta berikutnya yang tadi kami telah membacakannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita akan sebutkan beberapa keterangan dari Syekh Ibn Utsaimin. Qala Syekh, "Wa qad ikhtalafa al-ulama fi kayfiyatihi." Para ulama, mereka berselisih pendapat tentang bagaimana caranya kaum mukminun melewati jembatan tersebut. Adapun bentuk jembatannya, ada beda pendapat di antara para ulama. yang sudah kita lewati insyaallah dalam pertemuan yang kemarin. Saya bacakan sedikit keterangan dari Syekh. Faminum man qal, jembatan itu diantara ulama mengatakan tariqun wasi'un, jembatan itu berupa jalan yang lebar, jembatannya lebar, sehingga apa? Yamurunna salaqadri amalihim, manusia melewati jembatan itu sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Lianna kalimat as-sirat madluluha lughawi huwa hadha, dikarenakan kata-kata sirat itu adalah sebuah jalan yang luas, yang lebar, yang bisa ditempuh, dilalui oleh banyak manusia. Itulah yang namanya sirat, jalan. Kita melihat jalan raya, pantura lebar, sirat, sabil, jembatannya pun lebar. Itu makna asli dari kalimat apa? As-sirat. Ya. Yang melewatinya ya manusia. Di antara mereka ada yang secepat kilat, ada yang di antara mereka secepat kedipan mata, ada yang seperti burung, sesuai dengan kadar amalan mereka masing-masing. Jembatannya besar dan luas. Dalil ulama yang pertama ini yang mengatakan bahwasanya jembatan itu lebar, luas begitu, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lianna ar-rasula akhbara bi annahu dahdun wa mazillatun." Nabi mengabarkan dalam riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, bahwa jembatan itu sangat licin dan sangat mentergelincirkan orang. Wadahatu wal muzillah la yakunani illa tariqan wasi'. Sebuah jalan bersifat licin itu lebar, berarti dilewati kemudian licin, tergelincir dan jatuh orangnya. Itu semuanya dengan sesuai kadar apa? Amalannya masing-masing. Amma dhiqu fala yakunu dahdan wa mazallah wa muzillah. Adapun jalan yang sempit itu tidak bisa atau tidak bersifat licin atau mentergelincirkan. Ini ulama sebagian berpendapat seperti itu tentang apa? Bentuk sirat. Wa minul ulama iman qal, di antara para ulama juga ulama al-sunnah, mereka mengatakan bal wa siratun daqiqun jiddan, sirat itu sebuah jembatan yang sangat tipis, sangat kecil. Ya. Kama jaa fi hadits Abi Sa'id radhiyallahu Muslim, sebagaimana disebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al-Hudri yang diriwayatkan oleh Muslim, anu adaqqu minasy-sya'r, bahwa jembatan ini lebih kecil daripada rambut. Wa had min as-sayf, dan lebih tajam daripada mata pedang. Pedang punya mata? Ya, istilahnya itu mata pedang. Yani yang runcingnya, yang tajamnya. Bukan punggung pedang, tapi yang runcingnya. Itu namanya mata pedang. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Hudri, nas dari Imam Muslim, jembatan itu seperti itu, menunjukkan kecil, menunjukkan apa? Kecil, tidak luas. Begitulah para ulama menyebutkannya, sebagaimana Syekh menyebutkan dua pendapat tersebut di antara para ulama. Ala hadza yadri su'al, kalau demikian adanya, jembatan tersebut lebih kecil daripada rambut, bagaimana manusia melewatinya? Muncul pertanyaan seperti itu. Bagaimana manusia melewati jembatan yang lebih kecil daripada rambut? Kok bagaimana itu? Fal jawab, jawabannya kata Syekh bin Utsaimin, anna umur al-akhirati la tuqasu bi umuri dunya. perkara akhirat itu tidak bisa disamakan dengan perkara dunia. Kalau di dunia ini ada jembatan yang lebih kecil daripada rambut, ya tidak bisa terbentang, Pak. Rambut saja tidak bisa terbentang, lemes seperti itu. Apalagi dilewati. Itu kalau di dunia. Ada pun nanti di yaumil qiyamah, urusannya lain dengan urusan dunia. Sehingga kaidah ini harus dicermati. Antum tulis kaidah ini. Anna umurul akhirati la tuqasu bi umurid dunya. Urusan tentang akhirat tidak bisa engkau samakan dengan urusan di dunia. Jangan kau pikir-pikirkan gimana caranya orang lewat, jembatannya kecil banget, lebih kecil daripada rambut. Wah, mustahil, ini berita yang ada-ada. Jembatan yang besar lah, cor-coran. Ini rambut aja gak bisa, paling lebih kecil daripada rambut. Anda menyamakan urusan akhirat dengan dunia. Anda salah. Karena urusan akhirat berbeda dengan urusan apa? Di dunia. Bisa dipahami? Yang harus kita lakukan adalah mempercayai dan meyakini semua berita yang ada. Baik mau masuk akal atau tidak mau masuk akal, heran atau tidak heran, itu urusan lain. Yang harus kita yakini kebenaran semua firman Allah dan kebenaran semua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Wala nadri kaifa ya'burun. Kita tidak tahu bagaimana manusia melewati jembatan tersebut. Hal yajtami'un jami'an fi hadhat tariq aw wahidun ba'da wahidin. Kita tidak tahu apakah manusia berjalan di atas sirat itu. Ya, mereka berlomba-lomba, mereka bersama-sama memenuhi jembatan itu. Ada yang bisa secepat kilat, ada yang sekejap mata, ada yang seperti buruk, ada yang kemudian jatuh ke dalam neraka, ada yang tergelincir. Apakah mereka di atas jembatan tersebut bersama-sama, ataukah satu demi satu, wahidun ba'da wahidin? Tidak seorang pun tahu, karena memang tidak ada berita yang menyebutkan hal tersebut. Berarti bagaimana jawabannya kalau ditanya? Wallahu a'lam tentang bagaimananya. Tetapi disebutkan dalam hadis, mereka melewatinya seperti yang paling cepat kalamhil basar. Disebutkan oleh Syekh Utsman Taimiyah dalam Aqidah Wasithiyah, yamurun nas alaihi ala qadri a'malihim. Manusia melewati jembatan itu sesuai dengan kadar amalan mereka. Maka marilah kita kaum muslimin memperbanyak amal saleh, memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan itulah dia yang akan menyebabkan kita selamat dan bisa melewatinya dengan izin Allah dan rahmahnya tentunya. Bukan semata mengandalkan amalan. Tetapi disebutkan dalam hadis Nabi, bahwa manusia melewatinya ala qadri amalihim. Di antara mereka ada yang faminhum man yamuru kalamihil basar. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kedipan mata. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْبُرَقِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفِرَسِ الْجَوَّادِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَرِكَابِ الْإِبِلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدْوًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي يَمْشَى مَشْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَحْسِفُ يَزْحِفُ زَحْفًا. Di antara mereka ada yang seperti angin seperti kuda larinya, mereka ada yang seperti onta dalam berjalan, di antara mereka ada yang bisa lari, ada yang berjalan, ada yang berjalan di atas pantat. Biasa bahasa kitanya apa? Ngesot. Betul. Ada yang bisa praktek ngesot? Ngesot. Ya. Itu disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kami sampaikan di depan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Ibn Taimin, terangkan dari beliau, yamurun nas, manusia melewati jembatan. Siapa itu? Al-mu'minun, orang yang beriman. Lian al-kufar qadzab bi milan nar, karena orang yang kafir itu sudah terlebih dahulu mereka dilemparkan ke dalam an-nar. Apa yang mempengaruhi cepat dan lambatnya seorang manusia dalam melewati jembatan itu? Apa yang mempengaruhinya wahai kaum muslimin? Kita bacakan keterangan Syekh Ibnu Taimin sebagai pelajaran penting bagi kita wahai kaum muslimin, wahai para thullabul ilm, perhatikan. Qala Syekh, wahada bighairi ikhtiyari insan, melewati jembatan ini tidaklah dengan pilihan dan kemauan seseorang. Tidak, saya ingin lari, saya ingin secepat, saya ingin ini, saya ingin ini. Tidak, melewati jembatan sirat nanti di yaumil qiyamah itu bukan atas keinginan manusia. Walau kana biikhtiyarihi, kalau seandainya melewati jembatan itu adalah sesuai dengan kemauan manusia, lakana yuhib ay yakuna bisur'atin, tentunya setiap orang akan ingin lari secepat-cepatnya, bahkan lebih daripada itu. Itu kalau manusia sesuai dengan apa? Keinginannya. Akan tetapi as-sayr, perjalanan melewati jembatan itu adalah ala hasbi sur'atihi fi qabuli syariah fi hadi dunya. Akan tetapi cepatnya manusia dalam melewati jembatan itu nanti di yaumil qiyamah adalah sesuai dengan cepatnya dia dalam menerima syariat. Antum tulis, walakinna sayra. Bahasa Arabnya bisa, Mbok? Bisa ya. Walakinna sayra ala hasbi sur'atihi fi qabuli atau fi qabuli asy-syari'ati fi hadhihi ad-dunya. Akan tetapi perjalanan melewati jembatan itu tergantung dengan cepatnya dia menerima syariat tatkala di dunia. Faman kana syari'an fi qabuli ma jaa bihi ar-rusul kana syari'an fi 'uburi sirat. Maka siapa yang cepat di dalam menerima ajarannya Rasul, maka dialah orang yang akan cepat dalam melewati jembatan itu. Wa man kana badian fi dzalik, dan barang siapa yang pelan dalam menerima ajarannya para Rasul, kana badian fi uburi sirat, maka dia pun akan pelan dalam melewati jembatan itu, jazaan wifaqan, sebagai balasan yang setimpal, balasan yang setara. Wal jazaa'u min jinsil amal, namanya balasan itu adalah sesuai dengan amalan. Semakin dia menerimanya dengan cepat, mendengarkan firman Allah langsung yakin. Mendengarkan sabda Nabi dibacakan, dipahamkan begini caranya, langsung dia pegangi. Dia terima itu dengan cepat dan dia berusaha mengamalkannya. Maka dia adalah orang yang cepat dalam melewati sirat itu. Kelak nanti di yaumil qiyamah. Maka mari kita berlomba-lomba dalam mengamalkan asy-syariah. Berlomba-lomba dalam mempelajarinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Itulah yang mempengaruhi manusia cepat dan tidaknya dia dalam melewati sirat tersebut. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk melewatinya secepat kilat atau sekedip mata. Langsung sudah di depan pintu surga. Masya Allah. Allahumma amin. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara mereka ada yang tidak bisa melewati sampai akhir. Dan ini jumlahnya lebih banyak. Ya. Wa minhum man yaqtafu khatfan fayulqa fi jahannam. Fa'inna al-jisra 'alayhi kalalibu takhtafu an-nasa bi'amalihim. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di antara manusia ada yang terpeleset dan jatuh ke dalam neraka. Ada yang tersambar oleh jangkar-jangkar yang memang di atas jembatan itu terdapat kalalib. Kalalib, besi yang runcing yang berbentuk seperti pancing yang ujungnya runcing, menyambar-nyambar manusia. Takhtifun nas bi'amalihim. Jangkar-jangkar tersebut menyambar-nyambar manusia. Fayulqa fi jahannam. Kemudian dilemparkan orang itu ke dalam neraka. Sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka pula. Di sini juga terdapat faedah, hati-hati dari maksiat, hati-hati dari dosa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan untuk memaafkannya, maka itu sangat berpengaruh sekali tatkala kita melewati sirat tersebut. Karena amalan perbuatan dosa yang kita lakukan sekarang ini, dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk na'udzubillahi min dzalik, semoga Allah memaafkan dosa-dosa kita. Namun ada di antara hamba-hambanya yang Allah tidak maafkan, sehingga dia tersambar oleh kalalib tersebut dan terlemparkan ke dalam nar. Semua itu adalah bi'amalihim, dengan sebab amalan perbuatan mereka. Qala Syekh Ibnu Taimin dalam menjelaskan ucapannya Syekhul Islam Taimiyah tadi di atas, yuqadu bisur'atin wa minhum man yukhtafu khatfan, di antara mereka ada yang tersambar dengan cepat. Wadhalika bil kalalib, itu disambar oleh jangkar-jangkar. Al-tal jisr takhtifun nasi bi'amalihim, jangkar itu secara otomatis tidak akan salah, akan mengenai mereka-mereka yang Allah kehendaki untuk dilemparkan ke dalam nar, sesuai dengan amal perbuatannya mereka masing-masing. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala wa ghafara lahu menyebutkan kondisi ahlun nar. Tadi disebutkan ahlun nar tidak melewati jembatan ini, namun mereka sudah dilemparkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Nah, apa yang baru saja kita baca, ada orang yang melewatinya berarti dia mukmin, muslim dia, ahlu tauhid tanpa syirik, muslim bukan kafir, melewati, namun kemudian terkena jangkar dan terlemparkan ke dalam nar. Berarti sama dong dengan orang kafir masuk dalam neraka. Di sini ada sebuah pemahaman, sebuah pembahasan. Qala syekh yufham minhu anna an-nar allati yulqa fiha al-usat hiya an-nar allati yulqa fiha al-kuffar. Difahami dari kalimat Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana disebutkan dalam dalil yang tadi kita bacakan, mereka-mereka ini yang melewati jembatan muslim dia, akibat dosa yang dia harus pertanggungjawabkan, terkena jangkar dan terlempar ke dalam neraka. Ada sebuah di sini pertanyaan, berarti dia yulqa finnar allati fiha al-kufar, dilemparkan ke dalam neraka yang di situ terdapat orang-orang kafir sebelumnya. Apakah sama siksanya? Itu pertanyaannya. Apakah sama siksanya? Neraka yang digunakan untuk membakar orang-orang kafir, menyiksa orang-orang yang kafir, dengan neraka yang digunakan untuk menyiksa orang-orang yang muslimin, tapi dia berdosa dan harus mempertanggungjawabkan dosanya. Apakah sama? Kalau pertanyaannya apa nerakanya sama, na'am. Neraka itu satu. Kalau ditanyakan apakah siksanya sama, nah inilah dia. Qala Syaikh Ibnu Taimin, walakinnaha la takunu bil azab ka'adzabil kuffar. Saya ulangi bacanya, beliau mengatakan an-nar allati yulqa fiha al-usat hiya an-nar allati yulqa fiha al-kuffar. Neraka yang dilemparkan padanya pelaku kemaksiatan muslim melewati jembatan terkena kalalib masuk dalam neraka muslim dia, maka neraka yang dilemparkan padanya ahlul maksiat dari kalangan kaum muslimin hiya an-nar allati yulqa fiha al-kuffar, adalah neraka yang dilemparkan badannya orang kafir. Walakinnaha, akan tetapi siksaannya, la takunu bil adabi ta'adabil kuffar, akan tetapi tidaklah mereka ini disiksa orang-orang muslimin pendosa tadi. Muslim bukan kafir dia, tapi dilemparkan dalam neraka, tidaklah disiksa sebagaimana Allah menyiksa orang yang kafir. Tapi bagaimanapun itu juga ya kaum muslimin, adalah neraka sangat dahsyat. Yang paling ringannya adalah rajulun tudu'u fi ahmasi qadami jamratani minan nar yaghli minhuma dimahuhu. Siksaan neraka yang paling ringan adalah seorang yang diletakkan pada kedua telapak kakinya dua bara api neraka, yang kemudian dengan dua bara api itu yang diletakkan pada telapak kakinya, dengan sebab itu otaknya mendidih. Itu adalah ahwanu hadaban, siksaan yang paling ringan kata Nabi. Tetapi yang merasakannya, dia merasa itu adalah yang paling dahsyatnya. Ditaruh bara api di telapak kaki, panasnya menjalar sampai otak yang ada di kepala mendidih, luduk luduk luduk luduk begitu. Oh, mendidih. Orang yang kaya apa kaum muslimin, dia menyangka itu adalah azab yang paling dahsyat. Wahwa ahwanuha adaban, itu adalah, padahal itu adalah azab yang paling ringannya. Sehingga jangan berpikir mencicipi neraka. Nah, akibat reki, jangan seperti itu pak. Na'udzubillahi min dzalik. Berjuanglah agar jangan sampai masuk ke dalam an-nar. Qala Syekh Ibnu Taimin di akhir pembahasan tentang azab tadi, beliau mengatakan wa anna takunu harah mu'limah, neraka itu ya tetap panas, tetap menyakitkan, itu sifat nar. Lakin laysat kahararatiha binisbati lil kafirin, akan tetapi tingkat panasnya tidaklah seperti panas yang dikenakan kepada mereka-mereka orang yang kafir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan dalam sahihain, ini sangat mengembirakan ya kaum muslimin, apa yang akan saya bacakan. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam al-jannah. Ruah kita seperti itu. Thumma inna adha'as sujud la tamasuhan nar. Kemudian anggota sujud tidak akan tersentuh api. Kama sabata dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, sebagaimana hal ini disebutkan dalam Rasul dalam hadis Bukhari wa Muslim. Wa yal jabat wal anf wal kafan wal rukbatan wa taraf al qadamin, yaitu jidat, hidung, dua telapak tangan, dua lutut dan dua ujung kaki kita tatkala kita sujud. Tujuh anggota sujud itu. Hitungannya tujuh. Jabatul anf dihitung satu. Seperti ini. Jidat dan hidung dihitung satu. Sehingga kalau sujud, hidung itu harus nyentuh ke tempat sujud. Dikarenakan itu bagian dari anggota sujud. Bukan hanya apa? Jidat saja. Jidat hidungnya ngambang, itu salah. Karena Nabi menghitung satu, jidat dengan hitung, dengan hidung. Jidat dengan hidung, satu. Ini kemudian kafain, dua telapak tangan, kemudian rukbatain, dua lutut, kemudian atrafa qadamain, dua ujung kaki kita. Itu adha' sujud, itu adalah anggota sujud yang Nabi menyebutkan dalam hadis sahihain, tidak akan terkena jilatan api neraka. Kemudian yang berikutnya, qala Syekhul Islam Taimiyah, masih dalam kitab Aqidah Wasithiyah, beliau mengatakan faman marra ala sirati daghalal jannah. Barang siapa yang dia bisa melewati jembatan, maka dia dipastikan masuk ke dalam al-jannah. Fa'idha abaru alaihi waqafu ala qintaratin bainal jannati wan nar fayuktassu li ba'dihim min ba'din. Apabila mereka telah melewati sirat, mereka akan diberhentikan di kintarah. Kintarah adalah jembatan juga kecil. Sirat itu terbentang dari ujung sini sampai ujung sana. Di bawahnya nar, di ujung sana jannah. Nah, sebelum masuk ke jannah, ada jembatan kecil yang disebut dengan qintarah. Qintarah. Qaf nun ta ra ta marbutah. Qintarah. Qintarah ini bainal jannati wan nar. Untuk apa di qintarah ini kaum muslimin? Untuk diselesaikan segala perkara sebelum manusia masuk ke dalam al-jannah. Fa idza hudzibu nuqu udilahum fi dukhulil jannah. Apabila mereka telah bersih, semuanya suci, tidak ada lagi permasalahan antara hamba dengan hamba, maka mereka diberi izin untuk masuk ke dalam al-jannah. Mudah-mudahan kita semuanya masuk ke dalam al-jannah. Amin. Qala Ibnu Taimin, qintarah hiya al-jisru, lakinnaha jisrun saghirun. Qintara itu adalah jembatan, namun jembatan yang kecil. Jembatan kecil. Wal jisru fil asli mamarrun 'ala al-ma' min nahrin. Jembatan itu asli katanya adalah sebuah jalan melewati sungai yang di bawahnya ada air. Seperti jembatan-jembatan yang ada sekarang ini. Itulah yang disebut dengan apa? Al-jisru. Jembatan. Kecil. Para ulama berbeda pendapat tentang kintarah ini. Bukan lagi sirat yang kita baca, tetapi kintarah. Hal ya tarful jisr alladhi baina matni jahannam am ya jisrun mustaqil. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kintarah itu apakah termasuk dari sirat yang tadi kita telah membacakan dalilnya, dari neraka jahannam, di bawahnya neraka, kemudian di ujungnya adalah al-jannah. Apakah kintara itu bagian dari sirat atau kintara ini tersendiri tidak termasuk bagian dari as-sirat? Ini yang dibahas oleh para ulama kita. Was-shawab fi hadha naqul Allahu a'lam. Yang benar dalam hal ini kita mengatakan Allahu a'lam, walam ya'niyana syanuha, walam ya'nina. Hal ini kata Syekh tidak begitu penting bagi kita untuk mengetahui kintara itu bagian dari sirat atau tidak, atau kintara berdiri sendiri. Ini wallah alam hal yang tidaklah kita harus mengetahui dengan detail tentang hal yang seperti ini. Lakin ladhi ya'nina an-nasa yuqifuna 'alayha. Yang menjadi perhatian kita dengan kintara ini, manusia di kintara ini akan dihentikan. Walaupun sudah melewati sirat, sudah di ujung sana, sudah dia selamat dari nar, tetapi di kintara mereka yuqifun 'alayha, diberhentikan. Disitulah kaum muslimin, berbagai macam urusan Bani Adam yang belum terselesaikan diselesaikan di tempat itu. Disebutkan hayuktasil ba'di min ba'di wa hadzal qisas ghair al-qisas al-awwal alladhi fi 'arasat al-qiyamah dan hadzal qisas akhas. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, di kintara itu terdapat qisas. Qisas yang lebih mendetail dan khusus, bukan qisas yang ada di antara mahsyar sampai jembatan as-sirat. Li'ajli ayyada balghil wal hiqd wal baghd, dalam rangka agar hilang semua kedengkian, kebencian, permusuhan di hati-hati manusia. Fayakun hadza bi manzilati tanqiyati wa tadhhir. Ini dalam mereka membersihkan hati-hati manusia. Dikarenakan mereka ketika masuk dalam al-jannah, hati mereka sudah tidak ada lagi permusuhan. Sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-47, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala surrin mutaqabilin." Dan kami telah cabut segala kebencian yang ada pada hati-hati mereka, sehingga orang yang masuk ke dalam jannah tidak ada lagi sifat dengki, hasad, benci, sifat buruk, tidak ada satupun, tidak ada satupun. Sehingga mereka nanti di surga dalam keadaan bersaudara, bercengkrama antar mereka satu dengan yang lain dalam keadaan ikhwanan, bersaudara tanpa ada rasa benci, hasad, dengki dan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang berkaitan dengan kintarah. Di penghujung pembahasan ini Syekh mengatakan, "Idza huzzibu bima fi qulubihim min al-adawati wal-baghdha wa nuqu minha," tatkala orang itu sudah selesai bikin toroh, semua hati mereka dibersihkan dari kebencian, sudah disucikan dari kedengkian, dari semua keburukan, "fainnahu yu'dhan lahum fi dukhul jannah." Di saat itulah mereka baru dikasih izin untuk masuk ke dalam al-jannah. "Faidha udhina lahum fi dukhul," ketika mereka sudah dikasih izin untuk masuk ke dalam surga, "fala yajiduna al-bab maftuhan," namun mereka tidak mendapati satupun pintu surga yang terbuka. Apa yang terjadi di waktu itu? Asy bin Hasyim mengatakan, "Walakin Nabi sallallahu alaihi wasallam yushaffa'." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah izin syafaat untuk dibukakan bagi mereka pintu surga. Ayuftahalahum babul jannah. Untuk dibukakan bagi mereka pintu surga. Maka Allah memberikan izin syafaat kepada Nabi alaihissalatu wassalam untuk dibukanya pintu apa? Al-jannah tersebut. Kama siyati fi aqsami syafa'i insyaAllah. Sebagaimana akan datang pembahasan khusus tentang bab yang berkaitan dengan syafa'ah insyaAllah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin yang berkaitan tentang Al-Ubur Al-Sirat. Adapun pembahasan yang berikutnya adalah tentang masuk surga. Tentang masuk surga. Dan tentang indahnya jannah. Indahnya surga itu. Kita sampaikan sedikit. Qala syai al-amru al-ashir, pembahasan yang ke-10, mimma yakun yaumul qiyamah, yang terjadi di hari kiamat adalah dukhulul jannah, masuknya kaum muslimun, kaum mukminun ke dalam al-jannah. Ada yang mereka masuk dalam surga tanpa neraka. Ada di antara mereka masuk dalam neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Itu adalah dua jenis ahlul jannah. Yang mereka masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada di antara mereka yang dihisab, tapi hisaban yasirak, masuk jannah, masuk surga tanpa neraka. Ada di antara mereka yang masuk ke dalam neraka untuk kemudian dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Pembahasan singkat di sini adalah, wa awwalu man yastaftahu babul jannah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang pertama kali, sebagaimana disebutkan oleh riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman dalam Sahih Muslim. Dalilnya disebutkan, ana awwalu syafi'in fil jannah, wa fil afdin ana awwalu man yukra'u babul jannah. Aku orang yang pertama kali masuk dalam surga. Aku orang yang pertama kali dibukakan pintu surga untukku. Sebutkan dalam riwayat Imam Muslim yang lainnya, ati babal jannah yaumil qiyamah, aku mendatangi pintu surga nanti di yaumil qiyamah. Fa astaftihu, kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu. Fa yaqulul hazin, maka malaikat yang menunggu pintu surga tersebut bertanya, man anta, siapakah engkau? Fakultu, fakul, maka aku katakan, fakul, maka aku katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. fayaqul bika umirtu la aftau li ahadin qablak atau min qablik. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu surga ini adalah untukmu, dan aku belum pernah membukanya untuk seorang pun sebelummu. Tiga nas ini sahih semuanya, disebutkan lima muslim dalam sahihnya, yang menerangkan bahwa yang pertama kali masuk dalam al-jannah adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah beliau adalah umatnya. Wa awwalu man yadul jannah minal umami ummatuhu. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga di antara umat-umat manusia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Taimin, wala dukhula ila al-jannah illa ba'da syafa'ati rasul. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam jannah kecuali setelah mendapatkan syafaatnya Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lana dzalika tsabata fi sunnah kama sabaq. Karena hal itu telah tersebutkan dalam sunnah sebagaimana yang terlewat. Mereka berada di ujung kintar, di ujung sirat, yakni kintarah. Udhira bidukhul, mereka sudah mendapatkan izin masuk dalam surga. Falam yajidu baban maftuhan, mereka tidak mendapati satupun pintu surga terbuka. Maka Nabi memohon kepada Allah syafaat agar diberi izin guna memberikan mereka syafaatnya, guna Nabi memberikan syafaat kepada mereka, ayyadhulal jannah, agar mereka masuk dalam jannah. Sehingga termasuk dari i'tiqad kita, keyakinan kita dalam hal ini adalah waladhulal ilal jannati illa ba'da syafa'ati rasul alaihi salatu wasalam. Tidak akan ada seorang pun yang masuk dalam al-jannah kecuali setelah syafaatnya Rasul Muhammad alaihi salatu wasalam. Wa ashar ilaihi Allah jalla wa ala, wa ashar ilaihi Allah azza wa jalla. Hal ini sesuai dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, isyarat dalam surat Az-Zumar, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Menurut ayat ini menyatakan hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka kaum mukminin sudah melewati sirat, mereka berada di atas kintarah, diberikan izin untuk masuk dalam surga, belum bisa. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka sudah mendatangi pintu-pintu surga, wa futihat abwabuha, dan dibukakanlah pintu-pintunya, baru mereka bisa masuk. Qala Ibn Taimin, fa inna lam yaqul hatta idza ja'uha futihat. Allah tidak mengatakan ketika mereka datang kemudian dibuka, tidak. Tapi wa futihat abwabuha fi syarat ila anna hunaka syai'an qabla fath. Kata Syekh, dalam surat Az-Zumar tadi ada isyarat sebelum pintu itu dibuka ada sesuatu kejadian. Sudah di depan pintu tidak dibuka. Ada apa ini? Wa futihat abwabuha, baru kemudian dibukakan pintu. Kata Syekh, di sini ada sesuatu. Itu apa? Hiya syafa'ah. Sudah berdiri di depan pintu jannah, enggak dibuka. Siapa yang buka? Enggak ada. Enggak ada yang bisa. Terus bagaimana? Tertutup. Ada sebuah kisah di situ. Allah memberikan izin kepada Nabi alaihissalatu wassalam agar memberikan syafaat kepada kaum mukminin yang sudah di depan pintu surga. Untuk pintu surga itu dibuka, barulah mereka masuk ke dalamnya. Bisa difahami hadirin? Ini terdapat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Amma ahlun nar, adabun ahlun nar, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar pada ayat yang ke-71, faqala fihim hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Berbeda perbedaannya, ya, perhatikan. Hatta idza ja'uha, ketika ahlun nar telah datang ke neraka, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintunya. Lianahum yu'tuna muhayyan, mereka dalam keadaan sudah siap untuk dilemparkan. Na'udzubillah min dzalik. Adapun kalau al-jannah disebutkan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, ada wawunya. Kalau ahlun nar hatta idza ja'uha futihat abwabuha, langsung mereka dilemparkan dalam neraka ahlun nar. Kalau ahlul jannah ketika mereka sudah masuk di atas kintarah, sudah di depan pintu surga, diizinkan untuk masuk dalam surga, tertutup pintu itu. Baru wa futihat abwabuha, dan barulah dibukakan pintunya setelah mereka mendapatkan syafaatnya Nabi alaihi salatu wasalam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha, ini semuanya adalah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab, ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya dalam kesempatan yang akan datang, insyaallah. Pada pembahasan yang akan datang, insyaallah kita masuk pada bab asy-syafa'ah. Bab asy-syafa'ah insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.